Yang ini pertanyaan lagi tentang pembayaran online semacam GoPay. Sudah banyak dibahas, Ikhwan, dalam beberapa kesempatan. Sistem yang kita ketahui pada GoPay ialah ada yang manual, ada yang sistem uang elektronik. Kalau manual, ya manual saja. Tapi kalau masuk dalam sistemnya GoPay, yang pertama Anda harus menjadi member mereka. Yang kedua, Anda harus memberikan deposit, menyerahkan sejumlah uang sebagai saldo deposit Anda di sana. Yang membedakan manual dengan yang GoPay, yang mereka inginkan, kalau manual tidak ada diskon-diskon. Kalau menggunakan GoPay, bisa dipastikan setiap transaksi Anda akan didiskon sekian persen. Kalau yang manual, bayar 10.000, di GoPay 8.000, 7.000. Demikian seterusnya. Yang seperti ini, ada sebagian pihak yang mengatakan itu tidak mengapa, dikarenakan itu adalah wadiah. Tahu wadiah? Harta simpanan, kita menyimpan uang sama seseorang. Kita mengatakan, ya Fi, kalau yang namanya wadiah, harta simpanan, kita menyimpan uang ke seseorang, wadiah itu la tutasarraf, tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dipergunakan untuk apapun. Dan tidak ada sejarahnya orang dititipi sesuatu, ngasih diskon kepada antum. Paham tidak? Dia dititipi uang itu ihsan, sifatnya berbuat baik kepada antum, menerima titipannya antum. Kok bisa dititipi barang, tapi mendiskon kamu? Itu dipertanyakan. Yang namanya harta titipan, tidak ada unsur komersial. Semata-mata kamu terima titipan. Yang namanya GoPay itu adalah layanan komersil. Semua orang sepakat, layanan komersial, urusannya bisnis. Paham itu? Maka tidak bisa dikatakan sebagai harta simpanan atau yang namanya wadiah. Barakallahu fikum. Yang seperti ini lebih dekat kepada pembahasan qarab. Hakikatnya adalah Anda meminjamkan uang kepada dia, Anda mendapatkan diskon sekian persen setiap kali transaksi Anda. Barakallahu fikum. Ini enggak diperbolehkan. Mungkin dikatakan kan di dalam akad enggak disebutkan seperti itu. Tidak tertulis dalam akad yang seperti itu. Kita mengatakan sesuatu persyaratan ada dua macam. Ada yang tertulis, terlafazkan, ada yang tidak, tetapi masyhur dalam kebiasaan. Jadi paham? Kalau dilafazkan langsung, Anda deposit kepada kami sekian, nanti akan kami kasih diskon sekian persen setiap kali transaksi Anda. Wallah. Atau tertulis dalam akad, yang deposit kepada kami akan kami kasih diskon sekian. Gamblang. Termasuk di dalamnya ialah yang tidak tertulis atau enggak terlafazkan, tetapi secara realnya masyhur demikian. Orang yang masuk dalam program GoPay yang dicari diskonnya. Ya benar? Jokal diem. Itu yang dicari sama dia. Diskonnya. Dan secara real pula, setiap kali member tadi masuk, maka dari pihak GoPay langsung setiap transaksi memberikan potongan sekian persen. Itu namanya ma'ruf di tengah-tengah mereka. Al-ma'rufu urfan kal-masyruti syarfan. Perkara yang sangat ma'ruf secara kebiasaan mereka, itu seperti sebuah perkara yang dipersyaratkan di akad. Adalah ya. Sehingga termasuk qardun jara naf'an, riba. Dan yang paling penting adalah dikemanakan uang tadi itu. Mereka apakan uang tadi itu. Ingat, ini lembaga komersil. Ya, komersil. Boleh duit. Dikemanakan uangnya nasabah tadi itu. didiamkan, didiamkan, tidak mungkin mereka kasih diskon. Sangat dicurigai itu diinvestasikan. Ketika diinvestasikan, maka termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dipahami nggih? Maka ahsan jangan masuk pada sistem pembiayaan GoPay. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Sekarang ini kan banyak yang serba gugu itu. Nah, ada GoFo dan segala macamnya. Mereka menerapkan sistem pembayaran dua model. Ada yang sistem manual, ada yang sistem GoPay. Antum bisa menggunakan GoFood dengan semata-mata pembayaran manual. GoFood semata-mata jasa. Tapi ketika dia masuk pada pembahasan GoPay, maka antum terkena pembahasan GoPay tadi. Ahsan jangan. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, loh, kalau yang memberi sesuatu yang pinjam kan ada masalah. Yang tidak boleh kan yang meminjami minta faedah. Jawabannya betul. Kalau kita meminjamkan sesuatu kepada seseorang, kita tidak boleh minta faedah. Kalau kita minta faedah atau kemanfaatan apa bentuknya itu namanya riba, jelas. Ada terkait dengan orang yang mendapatkan pinjaman tadi. Kan dia boleh memberikan berkas sesuatu kepada kita. Jawabannya itu tidak boleh ada dalam persyaratannya. Tidak boleh dilafalkan, tidak boleh termaktub. Dan tidak boleh juga ma'ruf di tengah-tengah mereka. Dua poin tadi ya. Yang tertulis, atau yang terlafalkan, atau yang ma'ruf, urfan. Barakallahu fikum. Semata-mata dia ikhlas, reward, kemauan dia pribadi dikasih. Labas. Dan ini biasanya sesekali. Nah yang ini, tiap transaksi, tiap akad dapat diskon. Itu namanya bukan sesekali. Itu menunjukkan dia ma'rufun urfan. Ma'ruf tengah-tengah mereka yang menjadi member GoPay dikasih diskon sekian. Itu termasuk riba qarab. Barakallahu fikum. La yajuz. Wallahu musta'an. Ahsan jangan karena fitina azakumullah. Minimalnya syubhat. Minimalnya adalah syubhat.